Efisiening Indonesia with Quick Kemgi. Mitra bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Quick Yanggi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu 2009 kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, agar segala kekacauan dan kegaduhan yang muncul akibat dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 bisa diredam. Untuk membahas seperti apa bentuk kekacauan dan kegaduhan yang timbul pasca dilakukan bukannya amandemen Undang-Undang Dasar 45, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, Bapak melihat amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah memicu kekacauan dan kegaduhan di pemerintahan. Apa alasannya, Pak? Ya, pertama pemilihan langsung semuanya. Bupati dipilih langsung, gubernur dipilih langsung, camat dipilih langsung, terus kemudian masing-masing mempunyai saya otorisasi yang terbesar. Wong saya dipilih langsung, gubernur bilang saya juga langsung. Bupatinya bilang saya juga langsung. Saya dipilih oleh konstituen di daerah saya, lebih mengerti dari kamu, gubernurnya digituin gitu. Itu kan jadi gaduh. Lalu kemudian mengenai sistem presidensial atau tidak. Nah, DPR yang diberi kekuatan yang begitu besar, mau tidak mau memaksa presiden yang presidensial dipilih langsung oleh rakyat juga memperhitungkan kekuatan. Berlakulah sikap parlementer tanpa mengetahui bahwa ingredient, jadi bagian dari sistem parlementer yang terpenting itu tidak difahami. Apa itu platform bersama? Berbicara sampai memperoleh platform bersama itu nggak dibicarakan. Akibatnya apa? Akibatnya seorang presiden SBY yang harus mengakomodir menteri-menteri dari partai, terus kemudian a priori partai diberi dua menteri, a priori harus menyetujui kebijakan partai lain. Ya kan lucu, kok nggak pernah bicara soal kebijakan, kok belum udah menyetujui. Kalau nanti berbeda pendapat, kok lucu, kabinetnya tidak kompak. Nah, ini kan sudah terang salah kaprah. Tapi Pak Quick, banyak pihak yang setuju pada amandemen justru berbicara lantang dan mengatakan kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen justru langkah anti-demokrasi. Apa pendapat Bapak? Sekarang begini deh, apapun dalih, apapun istilah-istilah, kalimat-kalimat ilmiah yang dipakai, apapun, betapapun hebatnya. Sekarang pertanyaan saya, setelah demokrasinya amandemen Undang-Undang Dasar 45, ini oke apa tidak? Jadi bottom line-nya pada akhir-akhirnya sendiri menyengsarakan rakyat atau tidak? Membuat kekacauan di dalam penyelenggaraan negara atau tidak? Gitu. Lah kalau melepaskan diri dari sana, lalu kemudian hukum, ya itu artinya hukumnya dijadikan suatu teknik, suatu alat, instrumen tanpa ada rohnya, tanpa ada landasan falsafahnya. Nah, gimana? Apa yang memang begitu? Saya tidak mau mengatakan bahwa itu tidak perlu di amandemen. Tetapi saya mau bahwa kita harus mengakui dong amandemennya awur-awuran gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.